setangkup harum dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu nikmati bersama suasana Jogja. Persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila.